Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, serta tak lupa kita ucapkan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, baiklah, pada hari ini kita akan membacakan ayat, yaitu ayat 76 dari surat Al-Ma'idah melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim. Artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini Allah juga mengingatkan kita kembali, yaitu bagaimana kita harus bersikap dalam menjalankan agama ini, yaitu yang pertama dan yang paling utama sekali, yaitu yang harus kita landasi dalam hidup beragama di dalam agama Islam itu adalah kita harus memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam peristiwa hijrah tersebut adalah peristiwa yang Rasulullah ingin betul-betul menjaga keutuhan tauhid, yaitu kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan utusan Allah Rasulullah itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang banyak menyembah tapi menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya ketika seseorang itu tidak menyembah kepada Allah, itu adalah merupakan suatu musibah yang awal sekali, yang mana kalau mereka tidak mengindahkan, mereka itu akan menjadi bahan bakar dari api neraka. Karena Allah sudah banyak mengingatkan, yaitu orang-orang kafir itu adalah sebagai bahan api neraka, dan mereka juga nanti akan dibakar dengan batu-batu yang begitu panasnya yang dari api neraka ini. Karena apa? Karena Allah sudah sangat menjelaskan di sini, yaitu kalau seseorang meminta kepada yang bukan selain Allah, maka mereka ini tidak pernah akan mendatangkan kemanfaatan, apalagi bahaya. Orang tidak bergerak seperti patung. Patung, batu itu kan batu itu. Nah, kita lihat kenapa batu itu dijadikan Tuhan. Nah, kan gitu. Kalau seandainya dijadikan Tuhan, Sarifin, batu-batu yang lainnya pun dijadikan Tuhan lah. Jangan satu aja batu, kan. Benar gitu. Sekali. Jadi kenapa bisa terjadi pandangan orang seperti ini? Artinya sudah hidup kita dengan fasilitas yang begitu indahnya, tapi masih banyak juga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Masalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disinggung oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dan dia mengatakan, kenapa kok manusia mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Tuhan-Tuhan ini tidak memiliki aturan main. Dia tidak ada aturan yang harus udah. Kalau misalnya kita menyembah matahari, karena matahari itu kan gak pernah bilang, kau harus menyembahku pada waktu sekian. Ini dilarang, ini dibolehkan, ini harus dilakukan dan ini tidak. Tidak ada aturan mainnya. Jadi yang penting, aku nyembah matahari. Kapan dilakukan? Suka-suka. Ingat, suka. Ingat, lakukan. Tak ingat, ya sudah. Agama-agama seperti ini diinginkan oleh manusia. Berbeda dengan Islam yang aturan mainnya ada. Tetapi suatu hal yang menarik Ustaz Fajrul, ketika Islam memiliki aturan main yang jelas, itu semuanya akan kembali manfaatnya kepada kebahagiaan si pelakunya sendiri. Itulah bedanya orang menyembah selain agama, menyembah selain Allah dengan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya digambarkan oleh contoh bahwa apakah agama Islam ini agama yang membawa kebahagiaan atau kesusahan? Menurut Ustaz Fajrul. Setelah penelitian mengatakan diambillah sampel 3 orang. Satu orang tiga-tiganya diberi uang. Tiga-tiganya diberi uang dan tiga-tiganya melakukan apa saja keinginannya sesuai dengan keuangan yang ada. Dua melakukannya berdasarkan nafsu, dua lagi melakukannya berdasarkan keimanan. Yang nafsu ini maka uang yang ada dibeli untuk shopping, belanja. Uang yang ada habiskan untuk belanja. Yang satu lagi uang yang ada dihabiskan untuk jalan-jalan. Dan yang ketiga, orang yang beriman tadi menghabiskan uangnya untuk berinfak di jalan Allah. Setelah dihabiskan uangnya, survei balik. Apa yang kamu rasakan? Memang enak, ambil sana, ambil sini, ambil sana, gesek. Rupanya setelah pulang shopping tadi Ustaz Fajrul, ada rasa tidak enak, tidak bahagia. Rupanya yang kubeli ini tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, atau terlalu mahal dari harga yang sewajarnya. Yang kedua tadi jalan-jalan, memang enak jalan-jalan, tapi pulang badan capek, rupanya ada pelayanan yang tidak maksimal, ada gerutu. Dan yang ketiga tadi, baru di situ dia merasakan, uang yang menurutku ini sedikit, tetapi bagi orang yang penerimanya ini begitu besar. Ada kebahagiaan ketika aku memberi. Jadi di situ ditemukan bahwa kebahagiaan itu rupanya kembali ketika seorang itu beriman kepada Allah, ketika dia melakukan itu sesuai dengan aturan Allah, disitukanlah letak kebahagiaan yang hakiki, Ustaz Fajrul. Jadi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Bukan musibah, Ustaz Fajrul. Bukan suatu hal yang menyusahkan, tetapi kebahagiaan. Tapi sejauh mana Ustaz Arifin mereka meyakini hal tersebut menjadikan sebuah kebahagiaan? Itu kebahagiaan akan tercipta ketika kita memang ikhlas lillahi taala. Bagaimana perbuatan itu menjadi ikhlas lillahi taala? Ketika kita meyakini bahwa alam ini adalah ciptaan Dia. Ketika kita menjadi pionir-pionir Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, berarti kita adalah tangan-tangan Allah di muka bumi ini untuk menyantuni hamba-hambanya yang lain. Itu adalah pekerjaan mulia dan itu adalah suatu kenikmatan, Ustaz Fajrul. Suatu hal yang menyedihkan bahwa relawan-relawan kebaikan di muka bumi ini masih banyak dilakukan oleh non-non muslim. Memang kalau kita bercerita tentang masalah tauhid atau keimanan kepada Allah, inilah yang paling banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, Ustaz. Contoh-contoh kecilnya saja. Ada orang menganggap bahwasan cincin yang dipegangnya itu itulah sebagai penolongnya. Padahal Allah sudah jauh-jauh hari mengatakan, jadikanlah aku penolongmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena aku adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Tapi masih ada orang seperti itu. Atau melakukan langkah gerakan aktivitasnya. Dalam seminggu itu ada hari yang tak bagus. Bilangnya pula hari yang tak bagus. Padahal Allah sudah menjelaskan fastabiqul khairat, kembang luaskan itu kebaikan. Jangan sampai terbatas karena ada hari. Menurut siapa ini? Gitu. Menarik juga Ustaz Fajrul. Orang yang tidak yakin kepada Allah akhirnya bekerja dengan cara yang haram dan yang haram untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dia takut kalau anaknya tidak dijejali dengan harta sebanyak-banyaknya, anaknya ini akan hidup susah. Karena apa? Karena sumbernya tadi sudah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering kita katakan bahwa keimanan kita kepada Allah lah yang menjadikan garansi utama bagi keberkatan hidup anak dan cucu kita ke depan. Bukan harta warisan yang diperoleh dari cara-cara yang haram dan tidak halal tadi. Ini bersumber dari apa? Karena ketidakyakinan orang kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 76 ini apa, Ustaz Fajrul? Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku dharran wala naf'a. Mengapa kita menyembah materi yang materi itu tidak akan mendatangkan mudarat dan manfaat? Dengan bahasa lain, Ustaz. Iya. Dengan bahasa lain, ketika kita menyembah itu kepada materi, ini bisa menjadikan doron wala naf'a artinya apa? Bisa jadi membahayakan diri kita. Iya. Dan tidak mendatangkan manfaat. Contohnya, orang masa mudanya mengumpulkan harta Dengan cara yang haram, dengan cara yang halal, yang halal ataupun haram, kan gitu. Tapi dia tidak pernah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluarkan zakat, ya. Pernah mengeluarkan zakat. Seakan-akan dengan apa yang aku dapatkan ini akan menyelamatkan keluarga besarku. Tapi ternyata tidak. Begitu masih sakit, orang sibuk untuk membagikan harta warisan. Iya, benar. Dikarenakan apa? Ya. Karena dia menganggap harta itu akan menjadikan solusi utama bagi anak cucunya. Malah dia lebih cepat mati karena apa? Ini orang tua kok enggak mati-mati nih, kami mau bagi-bagi warisan, katanya. Iya, bisa jadi berkata seperti itu. Didoakan supaya cepat itu mati. Karena tidak ada keimanan dalamnya. Benar sekali, Ustaz Fadil. Jadi kalau orang sudah begitu ngomongnya itu memang ngomongnya saja itu sudah menentangkan mudarat, dan tidak ada wala naf'a, bahkan manfaat pun tidak dapat di situ. Iya, benar juga, Ustaz Fajrul. Kadang-kadang yang kita yang sehat, masih sehat ini saja, Ustaz Fajrul, ketika harta sudah mulai banyak, itu tidur pun sudah tidak nyenyak, Ustaz Fajrul. Karena apa? Hartaku yang di sini nanti diambil orang, yang di sini dicuri orang. Kunci banyak, kurang banyak untuk menutup pintu rumah supaya, karena apa? Ketakutan hartanya diambil orang. Maka benar sekali lah kata Luqman, al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu menjaga diri kita, tetapi harta kita yang jaga. Jadi ketika Anda diminta milih mana, ilmu atau harta, maka orang yang cerdas akan memilih ilmu bukan harta. Memang begitu. Kalau kita lihat kehidupan di dunia ini, Ustaz, kalau orang yang mengandalkan dengan harta saja, bukan Allah, maka akan terjadi kerincuhan dalam keluarga besar mereka. Iya, benar sekali. Karena mereka akan memasangkan kekuatan, iya, yang kuatlah yang akan menang, kan begitu. Tapi kalau kita berdasarkan keimanan kita kepada Allah, kita jalankan apa yang diperintahkan Allah, itu akan selesai. Karena Allah menginginkan keabadian sifatnya, bukan sementara. Jadi keabadian inilah yang harus kita utamakan. Ketika Allah mengatakan, udahlah, yang engkau sembah itu aku yang pantas engkau sembah, karena aku ini maha mendengar dan maha mengetahui, begitu. Tapi mereka datang ke paranormal, coba dulu tengok masa depan saya ini, begitu. Ini biasalah, susah dan duka itu selalu silih berganti. Allah yang sudah menciptakan susah senang, begitu. Artinya apa? Tanpa kita kesana pun ini mesti akan kita hadapi, karena Allah sudah memberikan itu supaya kita tetap kukuh atau tidak dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya, Ustaz Fajrul, bagi orang yang beriman kepada Allah, apapun yang dihadapi dalam hidup ini tetap bahagia, Ustaz Fajrul. Iya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa musibah atau kenikmatan apapun bagi diri kita kecuali itu semua adalah kebaikan bagi kita. Iya. Illa ma kataballahu lana, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, bukan alaina, karena lana itu adalah keberuntungan, alaina itu adalah tidak baik. Jadi ketika disebutkan kataballahu lana, bahwa orang yang beriman itu apapun yang terjadi baik dan buruk di dunia ini, tetap bagi diri dia adalah suatu hal yang baik. Ini kembali kepada keimanan tadi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a." Ini adalah ungkapan yang sangat kasihan Allah melihat hambanya, ya. Bahkan di dalam satu hadis juga, Ustaz. Supaya kita ini betul-betul yakin segala terjadi sesuatu itu sudah digariskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis dikat mengatakan apa, Rasulullah bersabda, "Law istamatil ummah ala ayyan fa'uka falayan fa'uka illa kataballahu laka." Artinya, kalau kita ingin berbuat sesuatu itu tidak akan terjadi kalau seandainya kecuali sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walau istamatil ummah, kalaupun umat ini berkumpul ala ayyaduruka untuk memberikan kau mudarat bahaya, falayaduruka, kata Allah, illa qad kataballahu laka. Artinya kalau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat mengelak lagi karena itu sudah menjadi garisan takdir Tuhan, suratan takdir, kan begitu. Memang benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa dorong wa naf'a tadi itu, manfaat dan mudarat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Patung tidak mungkin mendatangkan mudarat dan manfaat. Manusia tidak mungkin mendatangkan mudarat dan manfaat. Seperti kata Ustaz Fajrul, ketika manusia ingin membantu kita. Misalnya lah, pada hari ini Ustaz Perdana ingin datang, ingin membantu kita. Rupanya ada hal sehingga dia tidak datang. Itu artinya apa? Memang yang membantu kita itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia lain. Ketika kita sangat tergantung kepada manusia, manusia itu memiliki keterbatasan. Tapi ketika kita minta bantu kepada Allah, Allah itu ghaniyun, qadirun, muridun. Allah Maha Kuasa, Maha Berkeinginan dan Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wallahu huwas sami'ul alim. Dia mendengar doa-doa kita. Ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, berdoalah kepadanya, memohonlah kepadanya, karena dia Maha mendengar, as-sami'. Dan dia Maha mengetahui, al-alim. Pengetahuan Allah itu tidak saja yang kita ucapkan, yang terbetik di dalam hati Ustaz Fajrul mungkin, ah ini Ustaz Perdana kok gak datang-datang. Allah pun Maha mengetahuinya. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat melanjutkan ceramah kita pada hari-hari yang akan datang. Waktu jualah yang membatasi kita, tapi kita harus yakin dengan doa-doa yang diajarkan Allah melalui firman-Nya, seperti Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan. Rabbana a'inni ala dzikrika, bantulah kami ya Allah segala urusan kami, supaya kami menjadi yang susah menjadi mudah. Begitulah Allah mengajarkan kita. Demi keimanan kita, terus teguh kita tetapkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit.